performance by DJ Opus Remix. Party tonight, performance by DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Thank you. What's up everybody to the party tonight? Performance by DJ Opus Remix. Tangkut culik aku juga yang nama DJ Opus. Malam ini kita happy, dingin keringetan. Gulunglah getik orangnya, anggurnya dituang lagi. Dipoko yang telah cari, dipoko yang sampai pagi. Tangkut culik aku juga yang nama DJ Opus. Malam ini kita happy, dingin keringetan. Gulunglah getik orangnya, anggurnya dituang lagi. Dipoko yang telah cari, dipoko yang sampai pagi. Sama-sama by DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix. Aku janda tapi rapi rawana. DJ Dianda imut-imut Aisai nanya. I came in like a rebel. Ambil main main DJ. Lampang lagi. Aku janda tapi rapi rawana. DJ Dianda imut-imut Aisai nanya. I came in like a Sudah tercidur, namun dua Performance by DJ Opus Remix. Hands up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix.